आपकी इलावा तक बनाना नाम दे रहा हूँ रहने के लिए नाम देने का सम कुंजा में वो मैंने तो नाम भी चमन तो कुछ भी बोल ibu siapa yang ngajak masuk Kristen? Kepengen. Karena apa? Kepengen ikut itu. Kepengen tahu lah. Oh. Kepengen tahu bagaimana percayaan Kristen itu begitu. Oh gitu. Iya iya. Ternyata sama. Sama. Apanya yang sama bu? Ya itunya. Salah itu. Wah. Semua aja kayak gitulah. Iya. Baik, sekarang kita mau menjelaskan Islam dan Kristen itu tidak sama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada yang saya hormati, Pak Kiai Amiruddin. Kepada tokoh-tokoh masyarakat. Dan kepada Ibu Mushim yang dulu muslimah kemudian masuk Kristen. Pada kesempatan ini insyaallah taala saya ingin menyampaikan bahwasannya Islam itu berbeda dengan Kristen. Islam adalah agama yang benar, Kristen adalah agama yang salah atau agama yang sesat. Orang Islam Allah jamin masuk surga, sedangkan selain orang Islam, dia pasti akan masuk neraka. Kenapa? Karena kalau seorang itu benar-benar beragama Islam, dia hanya akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Ya. Allah zat yang telah menciptakan kita. Ibu Mushim, dulu tidak ada. Dulu belum lahir. Allah yang ciptakan. Melalui perantara kedua orang tua, Allah ciptakan ibu. Setelah Allah ciptakan, Allah berikan berbagai macam rizki. Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Semua dari Allah. Ibu punya penglihatan dari Allah. Ibu punya pendengaran dari Allah. Semua kesehatan dan berbagai macam nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, semestinya yang kita jadikan sebagai Tuhan yang disembah, yang kita ibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kabarkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Berarti, kalau seorang sudah beribadah kepada selain Allah, dia sudah melanggar ketentuan sang pencipta. Iya. Padahal ibu masih mendapatkan rizki dari Allah. Mendapatkan nikmat dari Allah. Mestinya yang disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembah selain Allah. Karena Allah yang maha kuat, Allah yang maha mampu, Allah yang maha menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenapa kita menyembah selain Allah kalau begitu? Kenapa kita menyembah makhluk? Yaitu menyembah Yesus. Padahal Yesus sama manusia seperti kita juga. Makhluk yang Allah ciptakan. Tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa mengabulkan doa-doa kita, enggak bisa. Mendengarnya pun enggak bisa. Hanya Allah yang mampu mendengarkan doa-doa kita dan mampu mengabulkannya. Hanya Allah yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Kenapa menyembah Yesus? Padahal Yesus itu manusia biasa seperti kita juga. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan, wahai manusia, sembahlah aku. Enggak pernah. Ini harus ibu tahu. Disembah. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah yang disembah itu adalah Yesus putra Maryam, kafir dia. Juga kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Ya. Satu di antara yang tiga, Yesus, kemudian ibunya, kemudian Allah. Ini kafir orang yang mengatakan demikian. Dan orang-orang kafir tempat mereka di neraka jahannam. Tentunya ibu menginginkan supaya masuk surga, bukan? Jangan sampai sudah susah di dunia, mati malah tambah susah. Jadi, walaupun kita susah di dunia, tidak apa-apa. Dunia cuma sekejap. Jangan sampai kita susah di akhirat kelak. Allah telah mengabarkan kepada kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, orang-orang Yahudi dan Kristen, dan kaum musyrikin seluruhnya, tempat mereka di neraka jahannam, kata Allah. Kalau ibu terus bertahan di agama Kristen, na'udzubillah, ibu akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, kok mereka menyembahnya kepada Yesus? Harusnya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kabarkan kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Iya. Maka inilah tujuan kita diciptakan. Ibu, diciptakan di muka bumi ini, diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Bukannya beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, kalau ibu menginginkan keselamatan, walaupun susah di dunia, tapi selamat setelah mati, selamat setelah memasuki kehidupan akhirat, tidak ada jalannya kecuali masuk Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah tidak akan terima. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi inilah ibu perbedaan antara Islam dan Kristen. Islam agama yang benar karena mengajarkan penyembahan itu hanya kepada Sang Pencipta. Sedangkan Kristen maupun agama yang lainnya adalah agama yang salah. Kenapa? Karena mengajarkan penyembahan kepada makhluk, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu mau selamat, harus kembali masuk ke dalam Islam. Iya. Bagaimana ibu? Pengen masuk Islam? Alhamdulillah. Iya. Nah kalau begitu, saya perlu menjelaskan, untuk masuk Islam, harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi harus tahu dulu, apa arti dua kalimat syahadat ini? Yang pertama kalimat la ilaha illallah, artinya adalah la ma'budu haqqun illallah. Aku bersaksi, aku bersumpah, aku berjanji bahwasannya aku meyakini tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Bisa dipahami, Bu? Harus ibu yakin tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi, semua sesembahan selain Allah harus yakin itu tidak benar. Harus yakin itu salah. Dan meyakini Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah yang harus kita jadikan teladan. Ini yang harus ibu yakini. Iya. Ibu paham bahasa Jawa? Oh iya, Tuh Ustaz Abu Bakar, tolong kasih nasihat dengan bahasa Jawa. Biar tambah ngerti lah. Sebentar aja. Alhamdulillah. Ustaz Abu Zulfa. Sebentar aja, enggak usah panjang. Biar lebih yakin. Islam menika nggih mboten keming ngucapken mawon nggih nanging kedah meyakini pilih Allah itu satu-satunya sesembahan ingkang berhak. Atau sembuhkan angsal mungkin campur masuk Islam, mohon syahadat, tasih teng gereja malih, mohon angsal. Nopo tasih nek pingin nopo nyuwuni kali Yesus, mohon angsal. Nggih, mergo nopo niku amalan kesyirikan. Mungkin sami mawon jenengan pun syahadat, mun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, mungkin nyuwun malih kali Yesus niku bubar. Nggih, syahadate bubar malih. Ngaten lho nggih. Terus sesampune mungkin mengucapkan syahadat wonten kewajiban ibu kedah salat setinten meminten Bu gangsal nggih subuh ta sih kemutan nggih subuh zuhur asar maghrib isya niku mungkin nek teng sasi bulan Ramadan wajib puasa sembunan nggih mungkin tanglet kali pak kiai insyaallah nggih nah mungkin mungkin ngawasi kali pak kiai pripun tanglet nopo-nopo kewajibanipun yang sambung Islam insyaallah nggih lah milih menika Bu Musim nggih ampun wonten pamrih teng ati teng mobil Islam niku aku pen omongna wong apik mobil Islam mboten ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nggih tunduk kalian ajaran Islam mohon ampun ngantos teng ati ini pingin malih mlebet Islam malih ampun nggih bahaya niku iki ancaman neraka langgeng pun, sanggeng pun, mboten kepingin malih pun, dibuang atau niku, ye, ibaratnya sumur lo teng langit lan niku mawon, ibu ye, ingatan mawon bu, mungkin panjenengan mungkin datos yang muslimah ingkang solihah, ye, istiqomah, ngantos tu mungkin dipundhut dening Allah tesih muslim, karena midari Allah Subhanahu Wa Taala, sinten kemawon ingkang wafat meninggal tesih muslim mesti masuk surga, ye, tapi sebaliknya sinten kemawon mati tasih syirik boten bakal nggih mlebut surga ni Allah nggih. Maka alhamdulillah Bu wonten hidayah sami kita panjenengan syukuri atan nggih. Insyaallah. Oh, lah kita mau malih Bu nggih. Sak sampun niki mungkin pun syahadat jenengan diperintahkan dening Allah dan Rasul ini atus nggih siram. Disiram saking dhuwur dugi kabeh pokoke. Ya niku nggih. Sambungnya masuk Islam mungkin. Mun syahadat berniki dengan mungkin adus nggih siram dan itu berarti dengan pun statusnya pindah dados tiang muslim. Ngoten nggih. Jadi bapak-bapak memiliki mungkin nek kepanggil ke muslim salam nggih. Nek sadere mboten angsal. Angsal salam nah, mungkin sambungnya ke muslim lepas Islam nek kewajibane ucapan salam. Ngoten nggih. Mungkin beli pemusim sakit di tengok, di tili ke sembilan ini. Apa bapak nggih? Bu Musim, ikuti ya. Baca dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Alhamdulillah.